Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawazimu, ini i'rabnya apa ini? Wal jawazimu ya, ini ataf ke kata sin wa saufa. Termasuk tanda dari fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari adalah amil jazm allati tajzimu fi'lan wahidan. Amil jazm yang menjazmkan satu fi'il. Jadi dalam bab amil jazm itu kan ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il ya. Dua fi'il itu nanti sebagai syarat dan jawab ya. Nah, yang terkhusus di fi'il mudhari itu hanya amil jazm yang menjazmkan satu fi'il saja. Berarti kalau yang menjazmkan dua fi'il itu tidak menjadi tanda fi'il mudhari. Wa ba'dun nawasibi, dan sebagian amil nasab. Jadi ini tanda yang tidak ada di jurumiyah ya. Di jurumiyah kan cuman apa? Sin saufa, apa ya? Sin dan saufa saja ya. Gimana di jurumiyah, lupa ya. wal mudhari'u, wal mudhari'u bi asli wad'ihi salihun lil hali wal istiqbal. Fi'il mudhari' dengan melihat asal peletakannya itu layak untuk memiliki zaman hal waktu saat ini atau zaman istiqbal waktu dia akan datang. Jadi kemungkinannya dua ya. Walayata ayyanu li ahadihima illa bimuayyinatin khosoh ya. Fi'il mudhari tidak bisa tertentu dengan salah satu dari dua waktu ini kecuali dengan kata atau kalimat atau sesuatu yang menentukan itu, sesuatu yang khusus menentukan itu. Jadi ini sekarang kita akan membahas kata atau sesuatu ya, sesuatu yang menentukan fi'il mudhari ke waktu hal atau mustaq atau istiqbal ya. Jadi muayyinat ini nanti kembalinya ke sini. Muayyinatul mudhari ilil hal, ini pembahasan baru ini ya. Hal-hal yang menentukan fi'il mudhari ke waktu saat ini. Yang pertama ma'an nafiyah. Jadi huruf ma yang bermakna nafi. Nafi itu meniadakan pekerjaan. Nahwu ini sebenarnya apa? Firman Allah ini ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini ayat Al-Qur'an ya. Seseorang tidak tahu apa yang akan dilakukannya besok ya. Apa yang akan dilakukan besok. Jadi kita kan yang kita ketahui itu hanya saat ini dan masa lampau ya. Kalau besok kita mau apa kan tidak tahu. Wa mata dari nafsum mada taksibu goda. Ini mahalu syahid ya, mahalu syahid atau pokok pembahasannya di kata tadri. Tadri ini fi'il mudhari ya. Daro yadri, karena nafsun ini perempuan, maka menggunakan ta. Wa mata dari. Nah, kalau fi'il mudhari mestinya kan secara aslinya ini bisa bermakna hal atau mustaqbal. Tapi berhubung ada ma ya, sebelum fi'il mudhari berhubung ada ma, maka tadri ini dipastikan zamannya adalah hal ya. Karena ma yang maknanya nafi itu menentukan waktu fi'il mudhari ke waktu saat ini. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jadi kalau kita belajar nahwu itu biasanya saat kita baca Quran ingatnya malah ingat nahwu ya. Tapi ya bagus ya, ingat nahwu itu kan berarti mengingat makna dari kalimat itu. Wa in annafiyah, yang kedua in annafiyah. Wa in uridu illal islah, saya tidak menghendaki kecuali kebaikan. Ini apa ayat Al-Quran atau tidak? Mohon maaf ya, ini ya mirip Al-Quran mirip tidak. Wa in uridu illal islah, saya hanya menginginkan kebaikan. Mahalu syahidnya di kata uridu, ini fi'il madhi, arada yuridu, tapi menggunakan hamzah mutakalim dan didahului dengan in nafiyah. Berarti kata uridu ini waktu atau zamannya adalah zaman mustakbal ya, karena sudah ada huruf in sebelumnya. Yang ketiga walaisa an nafiyah. Jadi yang pertama, kedua dan ketiga itu maknanya sama, nafiyah. Ma, in dan laisa ketiganya nafiyah. Nahwu laisali akwal, laisali akulu ya, laisali akulu ilal waki. Saya hanya berbicara fakta. Saya hanya berbicara fakta. Waki ini ya sesuatu yang terjadi, faktual ya. Maksudnya tidak mengada-ngada. Yang saya ucapkan ini hanyalah fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini mahalu syahidnya kata akulu. Di sini qala yaqulu menggunakan hamzah dan didahului dengan laisa, maka ini zamannya atau waktunya adalah waktu hal, zaman hal atau zaman yang sedang terjadi. Yang keempat walamul ibtida. Lam ibtida ini juga lam taukid ya, ini sama. Nahwu ini layah zununi antadhabu bihi. Aku sedih kalau kalian pergi bersama dengan dia. Ini kalau tidak salah ini surat Yusuf ya. Kalau tidak salah ini ucapannya Nabi Yakub. Kalau tidak salah. Jadi di saat ini malah cerita tafsir sedikit ya. Jadi di saat saudara Nabi Yusuf ingin berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, itu kan saudara Nabi Yusuf itu ingin membawa Nabi Yusuf ke hutan ya. Sebelum membawanya izin kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Kemudian jawaban Nabi Yakub ini, aku sedih kalau engkau, kalau kalian pergi bersama dengan dia. Dia ini bihi ini Nabi Yusuf. Ini yang menjadi mahalu syahid, yang menjadi pokok pembahasan adalah layah zununi. Jadi kesedihan Nabi Yakub itu ya di saat beliau mengucapkan, tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Karena didahului dengan lam ibtida, ini lamnya ini lam ibtida namanya ya, atau bisa dikatakan lam taukid. Biasanya setelah kata inna ya, inna ini penguat, penguat ucapan, kemudian ditambah dengan la biasanya. Kalau memang benar-benar ingin menguatkan ucapan itu, kalau hanya mengucapkan yahzununi, itu kadang apa yang mendengar itu belum terlalu apa ya, perkataannya itu biasa saja. Tapi kalau diberi inna itu lebih tegas ya, perkataannya lebih tegas, apalagi ditambah dengan lam. Jadi lam ini mirip seperti kot ya, mirip ya, bukan sama, mirip. Jadi kot itu kan juga menguatkan. Kemudian yang kelima al-an wa nahwuhu. Yang kelima adalah dhorof ya. Dhorof ini al-an artinya saat ini, atau yang sama dengan al-an maksudnya keterangan waktu ya, keterangan waktu yang menunjukkan saat ini. Nahwu usafirul an. Saya akan pergi saat ini. Al-an ini kan keterangan waktu ya. Atau as-sa'ah di waktu ini. Usafirus sa'ah, saya akan pergi di waktu ini atau saat ini. Jadi setiap kata yang menunjukkan waktu, keterangan waktu saat ini, itu juga bisa menentukan fi'il mudhari' ke zaman hal ya. Semoga bermanfaat.